إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني في الدين saudaraku yang kami muliakan yang hadir di masjid ini dan saudaraku yang ada di rumahnya masing-masing, para pendengar yang kami muliakan, alhamdulillah kita telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya bisa mengadakan pelajaran tajwid untuk pemula, dan pada kesempatan ini kita memasuki pertemuan yang ke-20 hari Jumat tanggal 16 Syaban 1435 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 Juni 2014. Saudaraku yang kami muliakan, alhamdulillah kita telah menyelesaikan melafazkan huruf berharokat kasrah, dan untuk pagi hari ini kita memasuki pelajaran melafazkan huruf yang berharokat dhammah. Bagaimanakah caranya? Caranya adalah dengan menguncupkan kedua bibir ke depan dan menyisakan celah kecil antara keduanya. Jadi bibirnya kita himpun ke depan. Ya. Kita baca. Jaju. Jaju. Ya. Jaju. Jaju. Ya, dihimpun ke depan. Tidak sekedar berbunyi atau berbunyi U saja, tetapi dikuncupkan ke depan. Jaju. Jaju. Babu. Babu. Ya. Kesalahannya biasanya ya, bunyinya seperti ini. O. Jaju. Babu. Babu. Ya. Bukan babu, tapi babu. Kita baca. Aba. Aba. Ubu. Ubu. Aqa. Aqa. Uku. Uku. Tama. Tama. Tumu. Tumu. Tona. Tona. Tunu. Tunu. Zala. Zala. Zulu. Zulu. Zoha. Zoha. Zuhu. Zuhu. Dawa. Duwu, duwu, boya, boya, duyu, duyu, jaa, jaa, ju'u, ju'u, saha, saha, suhu, suhu, soho, soho, suhu, suhu, ghaza, ghaza, ghuzu, ghuzu, sha'a, sha'a, شوعو سارا سورو فاكا فوكو kita ulang lagi dari awal. Jaju, ayo. Jaju, babu, aba, ubu, apa, nuku, sama, tumu, ona, kunu, dala, zulu, boha, duhu, dawa, duhu, boya, duyu, jaha, yunu, saha, suhu, soho, suhu, goza, guzu, syaha, syuru, taro, nuru, haka, kuku. Kita lanjutkan. Kita memasuki berbagai bentuk hamzah. Ya. Kita lihat berbagai bentuk dari apa? Huruf hamzah. Kita langsung baca di bawahnya. Amada, amada. Ya'usa, ya'usa. Ya'usa, ya'usa. Mukanya jangan di ping, jangan kalau A jangan ke samping ya. Iya, yang itu ya. Iya, yang gitu, biasa aja. A. Iya, ya, seperti itu ya. Apalagi bibirnya ada yang terkadang yang sebelah kanannya naik sedikit gitu ya. Ada ya seperti itu. Naik sedikit atau bibir kirinya naik sedikit. Untuk kasrahnya apa? Bibirnya ditarik ke samping. Tapi ditarik ke bawah. Kita baca. Amada. Amada. Ya'usa. Ya'usa. Ma'ila. Ma'ila. Sekali lagi. Ma'ila. Ma'ila. Jadi ya, jangan ma. Ma'ila. Sekali lagi. Ma'ila. Ma'ila. Dohi'u. Dohi'u. Dhoma'u. Dhoma'u. Kala'u. Kala'u. Abada. Abada. Tabu'a. Tabu'a. Lagi. Tabu'a. Tabu'a. Nama'i. Nama'i. Nanti masih ada nama'i. Ya. Hati-hati. Jangan dibaca nama'i. Ya. Nama'i. Nama'i. Ayisa. Sa'ala. Sekali lagi. Sa'ala. Sa'ala. Coba. Aduh. Ya. Sa'ala coba. Sa'ala. Ya. Sa'ala. Sa'ala. Wabu'a. Wabu'a. Wabu'a. Wabu'a. Jangan dibaca wabu'a ya. Wabu'a. Wabu'a. Mala'a. Mala'a. Na'ila. Na'ila. Qara'a. Qara'a. Quri'a. Quri'a. Muli'a. Muli'a. Ya'usa. Ya'usa. Dibaca bersama-sama ya. Amada. Ayo. Kita lanjutkan pada jalsah yang ke-32. Kita baca semua insyaallah. Kita baca. A i u. A i u. So si su. So si su. Kita baca. So si su. So si su. Ya i u. Apabila agak susah untuk sod, untuk sod atau huruf-huruf yang memiliki sifat idbak, kita putus dulu. So, si, su, ayo. So, si, su. Nanti jangan sui ya. So, si, su, ayo. So, si, su. So, si, su. So, si, su. Ya, yi, yu. Ya, yi, yu. Do, ti, lu. Do, ti, lu. Yang ti, masih yang e ya. Do, ti, lu. Do, ti, lu. Do, ti, lu. Do, ti, lu. Do, wi, lu. Do, wi, lu. Do, wi, lu. Do, wi, lu. Dhadidu. Dhadidu. Sekali lagi, lidahnya harus di dirapatkan ke langit-langit. Dhabidu. Amina. Amina. Su'ila. Su'ila. Uzina. Uzina. Bariqa. Bariqa. Lahabi. Lahabi. Hatabu. Hatabu. Taraka. Taraka. Amatu. Amatu. Utila. Utila. Sulusu. Usira. Usira. Warisa. Warisa. Ju'ila. Ju'ila. Yalija. Yalija. Kita baca bersama-sama. A-i-u. Ya. A-i-u. Sosisu. Yaliyu. Kofiku. Kofiku. Qabilu, Amina, Su'ila, Ruzina, Bariqa, Zahabi, Hatabu, Taraka, Amatu, Utila, Tulusu, Uzira, Warita, Ju'ila, Jalija. Lanjutkan. Najidu. Najidu. Apa? Perhatikan pada dal yang berdhamma. Najidu. Najidu. Jangan du ya. Jangan huruf D. Najidu. Najidu. Humila. Humila. Dahidho. Dahidho. داحض. داحض. حصورا. حصورا. ساخرا. ساخرا. خرقا. خرقا. تصف. تصف. صعد. صعد. أيس. أيس. عضد. عضد. عضد. عضد. حاسبا. حاسبا. سقيحا. سقيحا. يوريا. يوريا. رزقا. رزقا. حزنا. حزنا. زلافا. زلافا. ظلما. ظلما. رغيبا. رغيبا. يعظ. يعظ. نوريا. كشطا. كشطا. شبيها. شبيها. شغفا. شغفا. واليا. واليا. غفيرا. غفيرا. وله. وله. كفيرا. كفيرا. فتحا. فتحا. فتحا. itu yang apa masuk ke ha. Futiha. Futiha. Jadi ya. Futiha. Futiha. Zahaba. Zahaba. Idada. Idada. Dukira. Dukira. Wudi'a. Wudi'a. Wudi'a. Ini masuk. Ada yang masuk ke kain tadi. Wudi'a. Ini masuk. Wudi'a. Wudi'a. Sekali lagi. Wudi'a. Wudi'a. Kalau wudi'a ini masuk ke ain. Ini sering. Ya. Masuk ke huruf yang sering adalah masuk ke hamzah, kemudian ha, ain. Terkadang masuk ke ha, ya. Wudi'a. Wudi'a. Syahida. Syahida. Muni'a. Muni'a. Muni'a. Muni'a. Khutima. Khutima. Nazira. Nazira. Basura. Basura. Zakiya. زكية قوية قوية بوليبة بوليبة. Kita baca bersama-sama. Najidu ayat. Najidu humila dahiqa hasura sakhira faraqa tasifu sa'ada aisa adudi hasiba sutiha yuriya ruziqa hazana zulafa walama rahiba ya'idhu nuriya kushiqa shubiha syarafa waliya bukira walahu bukira kutiha zahaba hidada zukira mudi'a syahida muni'a kutima Nadira, Basura, Zakia, Qawiya, Tuliba. Kita lanjutkan pada jelasah yang berikutnya, jelasah 33. Kita baca. Kita baca ba ya ba ta ka sa ka ji ji ha ha kho kho da da za za ro ro za za si si shi shi so so do do do do do do a a go go sa ko ka la la mi mi nu nu wa wa ha ha. Langsung nama harakat yang di atas fathah kemudian kasrah dan dhammah. Nama huruf hijaiyah kita baca alif alif ba ba ta ta sa ta jim jim ha ha kha kha dal dal zal zal ra ra zai zai sin sin shin shin sad sad dad dad ta ta za za ain ain ghain ghain fa fa qaf كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء. Mengenal huruf-huruf pembuka surat pembuka surat قاف نون صاد ta ha. Kita baca ta ha ta ha ha mim ha mim ta sin ta sin ya sin ya sin. Kita baca ta ha ta ha ha mim ha mim ta sin ta sin ya sin ya sin. Kalau dibaca di Al-Qur'an di contoh yang terakhir kita baca qa ya nun sa sad طه. Ya, perhatikan perbedaannya. Ya. Hamim. Hamim. Wasin. Wasin. Yasin. Kita baca Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Ta Sin Mim. Ta Sin Mim. Ain Sin Qaf. Ain Sin Qaf. Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim Sad. Alif Lam Mim Sad. Kaf Ha Ya Ain Sad. Kaf Ha Ya Ain Sad. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Ta Ta Sin Mim. Ta Sin Mim. Ain Sin Qaf. Ain Sin Qaf. Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim Sad. Alif Lam Kaf Ha Ya Ain Sad. Kaf Ha Ya Ain Sad. Kita baca bersambung. Alif Lam Mim. Alif Lam Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Ta Sin Mim. Ta Ketika panjang itu I, kalau pas I, Mim, itu bukan bibir yang ditarik ke sini, ini ya, bukan meringis, Mim, bukan itu, tapi Mim, I, bilang I coba, I, I, I. Ya bukan I, nah, seperti itu ya. Sekali lagi, Posi. Kalau di atasnya kan ain sin qaf, berarti antum baca ai ya, sepanjang 6 harokat. Ai sin qaf. Ayo. Ai ketika antum membaca panjang ai, maka suara suara tidak dimasukkan ke khayshum, tapi keluar dari al-jauf. Jangan dimasukkan ke hidung. Ai, jadi ya. Kita lanjutkan. Alif lam mim ra. Ayo. Alif lam. Alif lam. صاد كاف يا عين صاد sekali lagi pada antum membaca ai bisa 4 atau 6 harakat. Ai itu selama panjang jangan dimasukkan ke hidung. Ka ha ya ai sad. Ka alhamdulillah kita telah menyelesaikan juz yang pertama dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya pada hari Ahad kita insyaallah akan memasuki juz yang kedua biiznillah taala. لهنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.